السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang mulia dan sore yang berbahagia ini, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid min Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang-orang yang bertauhid. Sebab ingat Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada gunanya mal, harta, wala banun, tidak ada gunanya juga anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang selamat. Hati yang selamat tidak ada lain kecuali hatinya orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena itulah dia dikatakan salim, ay salamatun minasyirik, selamat dari berbagai macam kesyirikan, selamat dari berbagai macam maksiat. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang-orang yang bertauhid. Kemudian salat dan salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali pada kesempatan sore ini akan kita lanjutkan hadis terakhir yang berkaitan dengan kalam Allah Azza wa Jalla. Allah berbicara kaifa syaa, sekehendaknya, wa mata syaa, dan kapan dia mau, dengan ucapan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, layak dengan keagungannya dan kebesarannya, tidak serupa dengan pembicaraan dan perkataan-perkataan makhluknya. Kemudian salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, ini hadis yang panjang yang maknanya semisal dengan hadis ya sebelumnya yang sudah kita sebutkan tentang seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memerintahkan keluarganya untuk membakarnya. Kita dengar riwayatnya. Qala haddatsana Abdullah ibn Abi al-Aswad, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Abi al-Aswad. Qala haddatsana Mu'tamir, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman. Qala sami'tu abi, beliau berkata aku mendengar bapakku. Ini riwayatul walad anil ab, riwayatnya anak dari bapa. Qala haddatsana Qatadah, telah menceritakan kepada kami Qatadah ibn Di'amah Sulusi al-Basri, an Uqbah ibn Abdul Ghafir, dari Uqbah ibn Abdul Ghafir, an Abi Sa'id, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara rajulan fi man salam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, mengkisahkan tentang seorang atau tentang orang terdahulu. Kejadian orang zaman dahulu. Aw fi man kana qablakum, atau orang-orang sebelum kalian. Tentunya di sini dari kalangan Bani Israil. Qala kalimatan, yakni a'tahu Allah malan wa walada. Orang itu Allah telah berikan dia mal, harta. Allah berikan dia anak dan keturunan. Falamma hadaratil wafa, ketika kematian akan menjemputnya, sakratul maut. Qala libani, dia bertanya kepada anak-anaknya, ayya abin kuntu lakum, hai anak-anakku, bagaimana keadaanku selaku ayah bagi kalian? Bagaimana aku ini sebagai bapak bagi kalian? Qalu khairu abin, anak-anaknya mengatakan, engkau adalah bapak terbaik. Engkau adalah bapak terbaik atau sebaik-baik bapak, sebaik-baik ayah. Qala fa innahu lam yabta'ir aw lam yabta'is indallahi khaira. Abu Sa'id mengatakan, orang tadi merasa bukan orang baik, bukan orang soleh, sehingga ia punya prasangka jika Allah mentakdirkannya sesuatu, Allah akan siksa dia. Jadi fa innahu lam yabta'ir aw lam yabta'is indallahi khaira. Tapi sebagai bapak, dia merasa dirinya tidak baik di sisi Allah. Anak-anaknya mengatakan, engkau sebaik-baik ayah, tapi dia punya perasaan, aku ini bukan orang baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa iyaqdirullah alaihi yu'adzibah, sehingga ia punya prasangka, jika Allah mentakdirkan, pasti dia disiksa oleh siapa? Allah. Kenapa? Karena anggapannya dirinya tidak baik. Tapi anaknya menganggap baik. Fanzuru idza mittu aw muttu, wahai anak-anakku, kalaulah aku mati nanti, fa ahriquni, tolong bakar. Sama kisahnya dengan yang sebelumnya, dia berwasiat apa? Bakar aku. Ini seperti riwayat yang lebih jelas, lebih apa? Terperinci. Kalau aku mati nanti, bakarlah aku. Hatta idza sirtu fahman fashaquni, maka bakarlah aku sehingga aku menjadi arang. Setelah menjadi arang, tolong ditumbuk lagi. Tidak cukup jadi arang, tumbuk, ya, tunjak, tumbuk lagi. Aw qala fashakuni fa idza kana yawm rihin 'asifin fadhruni aw fa'dhruni fiha. Jika angin bertiup nanti setelah engkau menumbuk aku, terbangkanlah abu tubuhku yang sudah ditumbuk itu. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa akhadha mawathiqahum ala dhalika, anak-anaknya berjanji akan melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh bapaknya. Wa rabbi, demi Rabb, mereka bersumpah. Fa fa'alu thumma adruhu fi yaumin asir. Anak-anaknya pun melaksanakan. Mati, bakar, setelah menjadi arang, tumbuh, tumbuh angin kencang seperti hari-hari ini, tebarkan. Faqala Allah Azza wa Jalla, lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kun, jadilah engkau manusia sempurna lagi wahai Abu. Ada yang susah bagi Allah? Ya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun hadza. Dan ini yang menjadi syahid di dalam hadis ini, Allah berbicara, Allah mengatakan kepada jasad orang tua yang mengingatkan anaknya supaya dibakar, kalau sudah jadi arang ditumbuk, kalau tiba angin kencang terbangkan, Allah mengatakan, kembalilah engkau seperti dahulu kala. Langsung jadi. Kun fa idza huwa rajulun qa'imun. Tiba-tiba orang tua itu bangun terus bangkit. Qala Allah, ay 'abdi ma hamalaka 'ala an fa'alta ma fa'al. Allah tanya dia. Allah tanya, dialog. Allah berbicara, Allah tanya, hai hambaku, apa yang mendorongmu berbuat seperti kelakuanmu ini? Suruh anak bakar, lah jadi arang tuh, tumbuh, setelah ditumbuh, terbangkan. Qala makhafatuka, ya Allah, aku takut kepadamu. Tidak bisa menjadi bapak yang baik. Maka, ya, sekiranya dengan aku dibakar, dengan aku ditumbuk, diterbangkan, berakhir aku, ya sudah, selesai sudah. Tapi kan ternyata tidak. Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk mengembalikannya seperti sedia kala. Aw qala faraqun minka aw qala fama talafahu an rahimahu indahu. Si hamba tadi menjawab, yang demikian itu benar-benar takut kepadamu ya Allah, atau gelisah darimu, sehingga Allah tidak menyayangi orang itu selain karena ketakutan orang itu kepadanya. Nah, jadi di akhir hadis mengatakan, ya, fama talafahu an rahimahu indah, sehingga Allah tidak menyayangi orang itu selain karena ketakutan orang itu kepada Allah. Nah, karena takutnya kepada Allah, Allah pun menyayanginya. Sama dengan hadis sebelumnya. Karena ditanya oleh Allah, kenapa engkau suruh anakmu bakar? Engkau takut kepadamu ya Allah. Gara-gara takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya apa? Allah maafkan dia. Allah maafkan dia. Wa qala marratan ukhra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang lain atau diucapkan sekali lagi, fama talafahu ghairuha, tidak ada dorongan bagi orang itu berbuat demikian selain karena ketakutannya kepada siapa? Kepada Allah. Hanya itu yang mendorongnya untuk bakar diri atau untuk membakar. Diperintahkan anak-anak itu membakar dirinya. Tidak ada dorongan lain untuk disuruh dibakar kecuali apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahaddatsu bihi Aba Utsman, maka hadis ini aku ceritakan kepada Abu Utsman. Faqala sami'tu hadza min Salman, maka dikatakan aku mendengar hadis ini dari Salman. Ghaira annahu zada fihi adzaruni fil bahr aw kama haddatha, hanya saja ada redaksi lain mengatakan taburkan abuku di lautan atau sebagaimana yang telah diceritakan. Kalau riwayat yang di sebelumnya diterbangkan ketika angin kencang. Adapun riwayat ini mengatakan taburkan abuku di mana? Di lautan. Hadis sebelumnya di mana? Separuh di darat, separuh di lautan. Semuanya tidak ada pertentangan. Baik. Kemudian dikatakan, qala haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa, qala haddatsana Mu'tamir, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir, qala lam yabta'ir, orang itu tidak pernah mengharapkan kebaikan. Wa qala li khalifah, berkata kepadaku khalifah, qala haddatsana Mu'tamir, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir, wa qala lam yabta'is, fassarahu Qatadah lam yadakhir. Dikatakan bahwasanya ditafsirkan oleh Qatadah lam yabta'is, artinya tidak menyimpan harapan sama sekali di sisi Allah dia akan diampuni. Ternyata apa? Dengan takutnya itu kepada Allah, ternyata Allah merahmatinya. Maka inilah dia takutnya orang terdahulu kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan takut ini Allah Azza wa Jalla memaafkan kesalahan-kesalahannya. Kenapa? Karena ilmunya yang sampai sana. Dia tidak punya ilmu. Karena saking minimnya ilmu, akhirnya dia rela untuk dibakar. Putus asa. Tapi karena tidak punya ilmu, Allah Azza wa Jalla maafkan. Tayyib. Ini dia yang berkaitan dengan hadis ini. Ada beberapa penjelasan dan faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, وَفِيهِ إِثْبَاتُ كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ. Hadis ini menetapkan Allah Azza wa Jalla berbicara dengan hambanya sesuai dengan kebesarannya, tidak serupa dengan pembicaraan makhluknya. Karena di sini terjadi apa? Dia dialog antara Allah Azza wa Jalla dengan siapa? Sang hamba. Yang kedua, وَفِيهِ فَضْلُ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Hadis ini menetapkan keutamaan takut kepada Allah Azza wa Jalla yang dibarengi dengan pengagungan. Bukan semata-mata takut, tapi takut yang dibarengi dengan pengagungan, takut yang dibarengi dengan cinta. Yang ketiga, وَفِيهِ دَلِيلْ عَلَى Al-Ba'ath. Hadis ini menunjukkan adanya hari kebangkitan, yang mana Allah Azza wa Jalla dengan mudah dan gampang untuk membangkitkan makhluknya yang sudah apa? Hancur lebur, apalagi hambanya yang di dalam kubur yang tulangnya masih ini hancur jadi debu. Cukup Allah mengatakan apa? Kun. Faedah berikutnya, وَفِيهِ سَعَةُ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Hadis ini juga menerangkan luasnya kasih sayang Allah. Hambanya yang takut kepadanya sampai bakar diri, diapakan? Dimaafkan. Dan ini juga sekaligus أَنَّ رَحْمَةَهُ سَبَقَتْ غَضَبُ. Kasih sayang Allah itu telah mengalahkan apa? Murkanya. Lalu kita lihat seharusnya Allah marah kan? Kenapa? Dibakar dirinya. Tapi ternyata apa? Ditanya alasannya oleh Allah Azza wa Jalla. Faedah berikutnya, wa fihi itsbat. Hadis ini juga menetapkan su'al Allah Azza wa Jalla atau mukalamatullah li khalqihi laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Hadis ini menetapkan bahwasanya Allah akan berbicara dengan setiap hambanya hari kiamat tanpa penerjemah. Tidak ada penerjemah. Kalau di dunia kita tidak paham bahasa, ambil tukang translate. Kalau sekarang kan sudah ada Google Translate. Ini tidak ada, langsung dialog. Kenapa kamu begini? Kenapa baru begini? Dan ini menunjukkan apa? Keadilan Allah. Allah Azza wa Jalla tidak serta-merta langsung menghukum hambanya. Tanya dulu, kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Faedah berikutnya dari hadis ini. Hadis ini memerintahkan kita adamul ya'as wal qunut min rahmatillah. Tidak boleh putus asa dari apa? rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehebat apapun dosa orang beriman, tidak boleh putus asa. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam perbuatan dosa mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa, tapi kalau mau tobat. Kalau enggak mau tobat ya urusan kita. Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa, jangankan dosa kecil, dosa besar aja kalau kita mau tobat dimaafkan. Saya kira itu dia beberapa faedah dari hadis ini. Kita lanjut bab berikutnya. Tafadhol. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babu كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. باب ucapan Allah subhanahu wa ta'ala hari kiamat مع الأنبياء, pembicaraan Allah dengan para nabi dan selain para nabi. طيب, Allah berbicara dengan para nabi hari kiamat dan berbicara dengan selain para nabi. Bab ini para hadirin, bab ke-8 yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Allah berbicara. Tapi ingat, dengan pembicaraan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan pembicaraan makhluknya. Dan ini adalah sifat fi'liyah dzatiyah. Apa sifat zat? Sifat yang tidak terpisah dari Allah. Allah berbicara. Karena ingat, pada makhluk berbicara itu sifat sempurna atau sifat kurang? Sempurna. Yang dakul, yang bisu, ini tidak sempurna. Yang enggak bisa ngomong enggak sempurna. Nah, apa yang sempurna pada sifat makhluk? Pada Allah lebih sempurna. Pada Allah lebih sempurna. Manusia pintar berbicara, luar biasa. Allah tabaraka wa ta'ala pembicaraannya laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan pembicaraan siapapun dengan pembicara Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah, ini bab ke-8 membawakan bahwasanya Allah berbicara. Kita bawakan dalil yang pertama. Qala haddatsani Yusuf ibn Rashid, telah menceritakan kepada kami Yusuf ibn Rashid. Qala haddatsana Ahmad bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah. Qala haddatsana Abu Bakr bin Ayyash, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Ayyash. Qala haddatsana Humayd, telah menceritakan kepada kami Humayd. Qala sami'tu Anas bin Malik, telah menceritakan kepadaku sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza kana yaumul qiyamah shuffi'tu, apabila tiba hari kiamat aku diberikan oleh Allah izin untuk memberi syafaat, atau aku diberikan syafaat. Aku dikasih izin memberi syafaat. Ingat, asy-syafa'ah ya, apa makna syafa'ah? Syafa'ah diddu al-witir, lawan dari kata ganjil. Ya, witir itu ganjil. Lawannya syafa'ah. Wal fajri wa layalin 'ashri wasy-syaf'i wal witr. Adapun secara bahasa at-tawassutu lil ghair, membantu orang lain fi jalbi naf'in aw daf'i madarratin, supaya orang lain dapat manfaat dan tertolak darinya mudah, yang kalau dia sendiri ngomong nama si ganjil, tapi dikuatkan oleh orang lain menjadi genap. Nah, yang diantara yang diberi syafaat hari kiamat siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Rasul enggak punya kecuali dikasih oleh siapa? Allah. Jadi jangan salah alamat minta syafaat kepada Rasul, ini tidak tepat. Rasul itu sendiri menunggu syafaat dari Allah. Ya. Jadi Rasul sendiri menunggu syafaat dari siapa? Mana buktinya? Antum buka dalam Sahih Bukhari. Ketika menerangkan apa? Hadits syafa'ah yang panjang, demikian dalam Sahih Muslim. Sudah kita sebutkan, yaitu apa? Para mukminin atau kaum mukminin di padang mahsyar pertama-tama akan mendatangi Nabi siapa? Adam. Hai Adam, engkau moyang kami. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Ini istimewanya Adam. Dan sudah saya sebutkan, tidak ada yang disentuh oleh tangan Allah Azza wa Jalla dari yang ada di dunia ini, ya, dan dari yang ada kecuali tiga. Tiga yang disentuh oleh tangan Allah Azza wa Jalla. Adam, Firdaus, kemudian Taurat Allah tulis dengan tangannya sendiri yang layak dengan kebesaran. Pada mahsyar itu dipuji Adam, engkau ini diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Yang lain enggak ada, kun semua. Ya, kun fayakun, kun fayakun. Tolong bantu kita supaya kita diselesaikan di padang mahsyar. Oh, aku pernah berbuat salah. Hari ini masing-masing urus diri. Datang kepada nabimu Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa. Semua masing-masing punya uzur. Nuh, pertama Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa. Masing-masing nyebut kekurangannya. Hanya Isa yang tidak menyebut kekurangannya. Nabi Isa mengatakan, "Iti Muhammadan, datangi Muhammad." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha. Sujudlah Nabi kita di bawah aras dengan sujud yang panjang. Dia memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah diberikan oleh siapapun oleh Allah. Nabi Allah ajarkan nabinya untuk memujinya. Barulah Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Angkat kepalamu, sal tu'tah. Minta engkau dikasih, wasfa' tusyafa'. Silakan siapa engkau ingin bantu, engkau akan dikabulkan. Nah, ini dia para jamaah. Maka di sini dikatakan, "Idza kana yaumul qiyamah syuffi'tu." Apabila tiba hari kiamat, syuffi'tu, aku diberikan izin untuk memberi syafaat. Faqultu ya rab adkhilil jannah man kana fi qalbi khardalatun. Nah, apa syafaatnya sekarang? Ya Allah, siapa yang ada di hatinya sekecil biji khardal. Al-khardal, para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, biji-bijian yang warnanya hitam, sangat kecil. Dan khardal ini yutrabu bihil mathal fis sigar. Kata-kata khardal ini sebagai ungkapan terhadap barang yang sangat kecil. Nah, yang punya iman dengan bijian yang paling kecil ukuran iman di hatinya, masukkan dia surga ya Allah. Ini syafaatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya iman yang benar ini para jamaah, bukan iman yang rusak. Fayadkhulun, masuklah surga yang dikasih syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diizinkan oleh siapa? Allah. Kemudian lalu Nabi minta lagi syafaat kepada Allah. Thumma aqul adkhil jannah man kana fi qalbihi adna syai. Ya Allah, tambah lagi, masukkan ke dalam surga yang punya iman di hatinya adna syai, hal yang paling kecil. Faqala Anas mengatakan, ka'anni anzur ila asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan, seolah-olah aku melihat jemari-jemarinya Rasulullah SAW. Artinya apa? Nabi memberikan isyarat dengan jarinya, yasifukillah ma'inda hadzal makhraj minan nar, menunjukkan sedikit sekali yang keluar dari api neraka. Karena apa? Ada nasyai hal yang lebih kecil lagi. Inilah dia kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu lebih sayang kepada kita daripada ibu bapak kita kepada kita. Ibu bapak kita sayang luar biasa, dibesarkan tanpa pamrih, kemudian dikasih fasilitas, tapi lebih sayang Rasul. Kenapa? Orang tua belum tentu menyelamatkan anaknya ke surga. Belum tentu. Bahkan justru Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak dilahirkan adalah dalam keadaan Islam, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi siapa? Orang tua. Nah, berarti siapa lebih sayang? Rasul atau orang tua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sayangnya Rasul bukan saja di dunia loh. Di dunia tidak dikasih sahabatnya berbuat salah, diluruskan. Di akhirat yang sudah masuk neraka tetap diingat oleh Rasul. Ya Allah, keluarin yang ada iman di hatinya seberat biji sawi atau misalkan. Kemudian minta lagi, ya Allah, yang lebih kecil dari itu tetapi jumlahnya sedikit. Nah, ini apa tidak menambah cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kita harus siap berkorban ya untuk agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk dakwahnya Rasul. Kenapa? Menyelamatkan kita dari api neraka. Kalau orang tua ya belum tentu, Rasul pasti. Ya, orang tua di akhirat bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Belum tentu. Bahkan apa kata orang tua? Ah, anak-anakku engkau sudah masuk neraka, yang penting aku masuk surga, selamat. Ayo. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak. Keluarin ya Allah yang ada iman sekecil biji sawi atau biji atom, keluarin dari api neraka, masukkan dia surga ya Allah. Ayo bayangin. Ini menunjukkan sayangnya siapa? Wa kana bil mu'minina rahima, terhadap orang beriman sangat penyayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama fihi fadlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan kemuliaan dan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah ya sahibus syafa'atul uzma, yang diberikan adalah syafaat yang paling besar, itu untuk memulainya hisab. Faedah yang kedua, wa fihi itsbat kalamillah li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menetapkan Allah berbicara, berdialog dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa fihi itsbatus syafa'ah bisyuruti aw bisyurutiha. Hadis ini menerangkan syafaat itu ada dengan syarat-syaratnya. Ada berapa syarat syafa'ah? Ada dua. Yang akan ngomong kepada Allah dikasih izin ngomong. Ini enggak neko-neko, enggak macam-macam hari kiamat di pada zaman. Bisa ngomong aja harus ada izin. Enggak bisa kita bisik-bisik di belakang. Ya, tekuin. Enggak ada. Antum tengok dalam surat An-Naba. La yatakallamu illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. La yatakallam. Enggak ada yang berani bicara kecuali dikasih izin oleh Allah. Wa qala sawaba. Ibnu Abbas mengatakan orang-orang yang bertauhid baru bisa dikasih ngomong sama Allah azza wajalla. Qala sawaba, qala la ilaha illallah. Satu, harus ada izin. Syarat yang kedua, yang akan diberi syafaat, artinya yang akan dimintakan atau yang akan diomongin, misalkan Husain ada kurangnya, saya yang akan omong kepada Allah. Pertama, saya ini ada izin dari Allah. Yang kedua, Husain yang saya akan omongin dia yang kurang ini diridhoi sama Allah. Maka Allah mengatakan di dalam surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawat, betapa banyak malaikat di langit-langit, la tughni syafa'atuhum syai'an, enggak berguna omongannya di hadapan Allah. Malaikat enggak pernah salah loh. Enggak berguna. Illa min ba'di ayyadzallahu liman yasha' wa yarda, kecuali setelah dikasih izin oleh Allah, wa yarda, dan yang akan diminta itu diridhai oleh Allah, dan yang diridhai oleh Allah hanya orang bertauhid. Tauhid para nabi dan rasul loh para jamaah. Tauhid yang bersih dari kesyirikan dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam tauhidul asma wasifatnya. Jadi kalau kita hitung syaratnya berat. Tapi kalau kita sudah pelajari tauhid ini, sunnah ini, syaratnya gampang. Faedah berikutnya. Wa fihi dalilun ala rahmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli iman. Hadis ini menunjukkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman, tidak pernah dilupakan sampai dia masuk dalam apa? Masuk dalam neraka. Enggak dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kasih sayang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya. Wa fihi dalilun ala ahammiyat tashihil iman. Hadis ini juga menunjukkan pentingnya memperbaiki apa? Iman. Jadi jangan sembarang iman. Harus iman yang benar. Jadi kalau punya iman yang benar, itu sudah modal untuk masuk ke mana? Surga. Tapi kalau iman tidak benar, jangan pernah berharap. Sehebat apapun amal kita, saya kira demikian para hadirin rahimakumullah azza wajalla. Semoga Allah berikan kita taufik untuk istiqamah. Wallahu ta'ala a'lam.